Ayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak berapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo. Terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatnya dulu, kaum pedagang selalu naik itu perahu. Ah!